Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulina al-karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila umiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan malam hari ini mengawali dari ta'lim kita di pelajaran tajwid ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk kita bisa membahas dan mengkaji apa-apa yang mestinya menjadi perhatian kita dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu awla, kita lebih berhak untuk perhatian dengan masalah Al-Quran dari yang lainnya. Pertama, melihat kepada kenyataan bahwa kaum muslimin banyak perhatian. Mereka tidak perhatian dengan sunnah, tapi dalam berkaitan dengan masalah bacaan-bacaan Al-Quran sangat perhatian sekali. Sementara kita, ahlus sunnah, hanya lebih berhak untuk lebih perhatian dengan masalah ini. Mereka-mereka sangat piawai sekali dan mumpuni dalam babnya. Maka menjadi ibrah bagi kita betapa banyak kita ketertinggalan kita dalam masalah ini. Ini harus kita akui. Dan tentunya tidak ada istilahnya terlambat untuk kita senantiasa mengkaji. Karena berkaitan masalah tajwid ini, atau pelajaran kaitan Al-Quran ini, semakin kita belajar semakin tidak mengerti. Semakin banyak kesalahan. Dan seperti itu kenyataannya. Dari apanya namanya, beberapa kali mengikuti dengan beberapa masyayikh yang di babnya ini pun juga, subhanallah, ketika kita membaca sendiri seakan-akan sudah Masya Allah ya. Tapi ketika di hadapan orang yang mumpuni dalam bab ini, ternyata kacau balau. Ya. Ini menjadi perhatian bagi kita. Tentunya, khana fitin izzakumullah, perhatian kita dengan masalah ini karena Al-Quranul Karim turun kepada kita qira'atan wa ma'nan ya, bilisanin arabiyyin mubin. Baik secara bacaan, demikian pula secara maknawi, adalah dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Dan semuanya adalah min indillahi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Jika kami membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Artinya jendela talakinya Rasulullah SAW dari malaikat, dari Jibril alaihissalam, menunjukkan bahasanya talaki min indillahi subhanahu wa ta'ala. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alayna bayanah. Demikian pula ma'ani al-Qur'an, ma'ani al-alfaz, ma'ani al-Qur'an, wa tafsiruhu juga min indillahi subhanahu wa ta'ala. Makna Al-Qur'an pun juga demikian. Thumma inna alayna bayana, kemudian kamilah yang menjelaskannya. Apa yang dimaui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, qira'atan wa al-Qur'an. Yang tentunya banyak masalah. Tidak seremeh dari atau segampang mungkin yang kita bayangkannya. Dan Nul Jazari rahimahullahu ta'ala, insyaAllah akan kita kaji adalah dari mandumah Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala. Kenapa kita ambil ini? Pertama, ini adalah merupakan kitab umdah. apa merupakan buku yang atau mendasar sekali. Dia merupakan pedoman dasar dari orang-orang sebelumnya atau sesudahnya. Jadi yang sesudahnya semuanya mesti merujuk kepada mandhumah ini. Dalam masalah tajwid semuanya merujuk kepada mandhumahnya Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Dan beliau memang Ibnu Jazari termasuk mengambil banyak riwayat ya. Termasuk riwayat yang sampai kepada kita riwayat Hafs an Asim. Hafs an Asim Ibnu Bahdalah bin Abi Najud Ibnu Bahdalah. Ini dari Asim itu ada dua jalan yang diambil oleh Hafs. Yang sampai kebanyakan kepada kita adalah dari Hafs an Asim. Kemudian ada jalan yang kedua adalah dari jalannya Syu'bah bin Abu Bakar, Syu'bah bin Ayyash. Kalau jalan yang pertama dari jalannya Ali bin Abi Thalib, dan jalan yang kedua dari jalannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dan tapi yang banyak menyebar itu dari jalannya Hafs an Asim. Dan ini pun juga dari dua jalan lagi. Ada dari tariqahnya Syatibiyah. Dan satu lagi dari jalannya Taibat Nasr. Dan yang banyak menyebar di tempat kita adalah dari jalannya Syatibiyah. Ada perbedaan sedikit. Kalau jalannya Syu'bah dengan Hafs ini cukup banyak, cukup banyak. Ya. Tapi jalannya Syatibiyah dengan Taibat an-Nasr sedikit saja. Jalannya Taibah khususnya di Mad Jaiz Munfasil itu semua dibaca qasr, ya. Baca pendek. Kalau dibaca Mad Tabi'i atau Mad Asri. Sementara di Syatibiyah itu dengan dibaca mad panjang seperti mad wajib seperti mad wajib muttasil. Ini diantaranya, dan perlu ketahui bahasanya Al-Qur'an sampai kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga ada kita dengan fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana musyafahatan syafanan syafah dari mulut ke mulut sampai kepada kita dengan mutawatir maknan walafwan. Dan Ibnu Jazari rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita ada lima hal yang perlu diperhatikan sebagaimana dalam mukaddimahnya, dan ini dikatakan sebagai mukaddimah Ibnu Jazari. Karena apa? Dari awal sampai akhir namanya mukaddimah. Karena ini merupakan mukaddimah bagi qari Al-Qur'an. Mukaddimah bagi orang yang mau baca Al-Qur'an. Maka dari awal sampai akhir, dan judul mandhumah ini kemudian lebih dikenal dengan Mukaddimah Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Beliau katakan setelah mengucapkan tahmid dan salam, kemudian beliau mengatakan fa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qari'ihi an ya'lamah id wajibun 'alayhim muhattamu qabla syuru'i awwalan an ya'lamu. Kata beliau wa ba'du, bagaimana kebiasaan para ulama ya, biasa ketika mengawali pembicaranya dengan tahmid, kemudian memuji kepada Allah dan juga mendoakan kepada qari'ul Qur'an wa muhibbil Qur'an. Dia mengatakan yaqulu raji'a fi rabbin sami'in Muhammad ibn al-Jazari al-Syafi'i alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'an ma' muhibbihi. Baca tahmid kemudian salawat kepada Rasulullah untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga para muqri'il Qur'an, juga muhibbil Qur'an. Ini baca salawat untuk selain Rasulullah, ini salawat hukumnya boleh tabaan, ya, boleh tapi tabaan. Dan ini yang masuk dalam kaidah yang dikuatkan oleh siapa? Syekh Abdul Rahman Sa'di dalam qawaid fiqhiyahnya, masuk dalam kaidah ma la ma yajuzu tabaan wa la yajuzu istiqlalan. Apa yang dibolehkan manakala tabak mengikuti kepada yang lain, tapi tidak boleh manakala berdiri sendiri. Ini salawat dalam hal ini kepada Rasulullah SAW. Kepada yang lainnya, maka boleh tapi tabaan. Kalau istiqlalan berdiri sendiri, tidak boleh. Ini diantaranya. Dan masih banyak hal yang lain, tidak hanya dalam misalnya, karena itu kaidah umum ya. Kaidah usuliyah. Kemudian dia katakan, wa ba'du. Inna hadhihi muqaddimah. Sudah itu ini adalah merupakan muqaddimah. Fi ma'ala qari'ihi an ya'lamah. Dengan apa yang pada bagi qari'il Qur'an untuk mengilmuinya. Id wajibun 'alaihi muhassamu qabla syuru'i awwalan an ya'lamu. Di mana wajib bagi dia sebelum membaca Al-Quran untuk mengilmui beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kata beliau, makharijal hurufi wassifati liyalfidhu biafsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi وَمَا الَّذِي رُسِيمَ فِي الْمَصَاحِفِ مِنْ قَوْلٍ. Dikatakan, yang pertama adalah makharijul huruf. Makharijul huruf, mengenal tentang makharijul huruf. Tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Yang kedua, wassifati. Dan sifatul huruf. Mengenal tentang sifatul huruf. Dan ini dua masalah yang sangat pokok sekali. Dalam berkaitan dalam masalah tajwid. Ini dua masalah ini adalah masalah pokok. Selebihnya mukammilah. Selebihnya adalah merupakan penyempurna saja. Tapi yang pokok adalah masalah makharijul huruf dan sifat. Manakala ditatbik, direalisasikan, dipraktekan dengan benar, ini insya Allah yang lainnya mudah untuk kemudian diikutkan. Penyempurnanya. Maka ini nanti dalam berkaitan masalah pelajaran tajwid ini ada tahapan-tahapannya. Maka yang pokok adalah di sini, mengenal tentang makharijul huruf. Karena itu dalam masalah ini, Khonfidinajakumullah, bahwa mempelajari masalah tajwid ini ada tiga marahil, ada tiga tahapan. Yang pertama adalah marhalatut tahsin atau marhalatut tajwid ini. Tajwid itu bermakna tahsin, ya. Ini masalah memperbaiki, masalah perbaikan atau tasih, ya. Tahsin atau tashihun nutuk, ya. Memperbaiki dalam pengucapan. Ketika kita masih dengan logat-logat kita yang Jawa dengan logat Jawanya, yang Banjar dengan logat Banjarnya, yang Betawi juga demikian, maka dirubah. Dirubah kepada lisanul Arab. Bagaimana lahjah atau logat-logatnya Arab yang jelas, yang tidak terkontaminasi dengan yang lain, masih dengan apa yang fasih, ya. Maka kalau sudah dengan bilisanin Arabiyyin mubin, ini tidak akan bisa dibedakan mana ajam, mana Arabi. Ini marhala yang pertama. Karena tentunya marhala pertama ini juga butuh kepada perjuangan. Karena hampir setiap daerah itu punya logat sendiri. Sekali lagi, lidah kita bukan lidah Arab. Jadi untuk dan juga banyak huruf-huruf Arab yang bukan huruf kita. Za misalkan. Ada di lidah kita. What misalkan. Enggak kita punyai itu. Masih jadi za. Ya. Allazi atau ini. Susah sekali. Ini. Kemudian juga pada sebagian orang. Kalau zai untuk orang Solo enggak punya. Tanya sama tadi yang Mas siapa yang dari Boyolali. Surakarta dan sekitarnya enggak punya huruf zai, keras kan. Orang Solo kan lembut-lembut, jadi enggak mau yang keras-keras. Maka kalau bilang zai itu jadi ya. Itu orang Solo ya. Ya, saya kaget ketika awal di Solo makmum orang baca surat at-takatsur. Saya hatta yurtumul maqi. Oh, hatta yurtumul. Ini orang Solo ternyata lidahnya seperti itu, bilang iya pokoknya ada huruf zai mesti menghindar. Itu. Jadi iya itu orang Solo ya. Belum lagi dari banyak kalau kita lihat semuanya gitu. Semakin ke timur, orang Bali, orang Ntb enggak bisa bilang ta, bilang tok enggak bisa, tok mesti. Logatnya sana seperti itu, bisa ketahui itu ya. Ini makanya di marhala yang pertama dan itu paling berat ya. Karena apa? Lidah kita tidak terbiasa. Makanya Ibnu Jazari mengatakan bahasanya yang namanya belajar tajwid ini riyadhatu mri'in bifaqih. Latihan olahraganya seseorang, jangan olahraga kan rutin ya. Olahraganya seseorang dengan mulutnya. Bagaimana membiasakan yang tadinya tidak biasa jadi biasa. Ini. Jadi lemes gitu ya. Bisa terbiasa. Karena sekali lagi lidah kita tidak terbiasa dengan apa logat Arabi. Dengan panjang, pendek, itu kan enggak ada aturan kita kan. Tidak, kan kita kan biasa enaknya sendiri kan. Arab enggak bisa kayak gitu. Bilang tidak, nah, mau dibaca pendek, mau dibaca panjang, terserah aja. Kita terbiasa enggak punya aturan, tapi Arab enggak bisa. Nah ini. Maka, ini ikhwan fillah jazakumullah. Yang pertama, marhalah pertama, marhalah itu tashihun nutuk. Bagaimana ini? Ya itu tadi diantaranya tashihun nutuk adalah dengan makharijul huruf. Mempraktekan makharijul huruf dengan baik. Ah, kemudian yang keduanya tadi disebutkan oleh Ibnu Jazari, sifatul huruf yang harus kita pahami. Sifatul huruf lazimah. Sifat-sifat huruf yang lazim. Supaya tidak bercampur satu dengan yang lainnya. Supaya tidak bercampur satu dengan yang lainnya. Huruf satu diganti dengan huruf yang lain. Terjadi apa yang dikatakan dengan al-tu. Tabdilul harf bil-harf. Mengganti huruf dengan huruf yang lain. Ini sering ya. Terjadi ya dari logat aslinya saja kadang seperti itu. Ya. Maka, khonafidin insyaakumullah, ini marhalah yang pertama. Maka di sini masalah makharij, kata Ibnu Jazari, yang pertama harus diketahui, memahami betul tentang makharijul huruf. Dari mana huruf-huruf itu keluar. Dan tidak hanya mengetahui saja, bisa praktek. Karena sekali lagi, ini Quran bukan masalah otodidak, itu tidak bisa. Ya. Ini praktek. Ya. Harus dipraktekkan. Bisa pas atau tidak. Dari makharij, tempat-tempat keluarnya huruf itu, setelah kita mengilmui, oh ini tempatnya dari sini. Maka bagaimana kita mengeluarkannya sesuai dengan makharijnya yang pas. Ini. Kemudian yang kedua, sifatul huruf. Ketika makhraj itu keluar dari tempat yang pas, maka sifatnya akan mengikuti. Karena sifat ini adalah sifat merupakan sifat-sifat yang lazimah. Dan nanti di babu sifat akan kita bahas lebih detail. Ya. Babu sifat. Jadi setiap huruf itu memiliki sifat-sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ini huruf hijaiyah seperti itu. Maka, dan yang namanya sifat, ini nanti ada sifat lazimah, ada sifat yang merupakan bawaan, ada sifat asli, dan ada sifat yang nanti yang mutawallid, terlahir dari sifat lazimah ini. Demikian pula kaitannya dengan masalah marhalah yang pertama ini, ya, marhalatut tahsin, marhalatut tashihun nutq, memperbaiki pengucapan kita, itu juga apa namanya berkaitan juga dengan menjaga dari harakatul i'rab, ya. Harakatul i'rab juga penting sekali, kaitan dengan kapan di fathah, di dhammah, kapan di sukun, ya, kapan waqafnya, bagaimana bentuk waqafnya. Ini nanti di babul wukuf kalau sampai nanti, ya, ini nggak tahu 2 hari nih, ya, mudah-mudahan sepintas saja nanti mungkin, insyaallah mudah-mudahan bisa ini. Kemudian juga apa kaitannya masalah wukuf ini, karena masalah waqaf ini nanti juga ke bab merupakan bab yang tersendiri. Ini marhalah yang pertama, ya, marhalah tashih. Tashihun nutq. Kemudian marhalah yang kedua, kalau ini sudah sempurna, bisa memperbaiki ucapan dengan baik, baru kemudian meningkat kepada marhalah berikutnya. Ini marhalah al-inayah bi ahkamil huruf. Perhatian dengan ahkamul huruf, dengan hukum-hukum huruf dan sifat-sifat huruf yang merupakan sifat penyempurna. Sifat penyempurnanya. Yang ini tentunya kembalinya kepada fasahah. Ini penilaian tersendiri kalau dalam event apa namanya musabaqah hafizul Quran. Ini poin yang kedua. Yang pertama itu hafid. Biasanya hafid ini nilainya paling banyak. Ya, 50% sendiri. Ini. Nanti yang ini dibagi. Atau kadang yang 2 nanti dibagi. Yang 50 dibagi 2. Ahkamul huruf. Dan nanti dengan tartilan. Ya. Atau tajwid. Ya, ahkamul huruf dengan tajwid. Ahkamul huruf ini beda dengan tajwid. Dirinci sekali. Dan kadang ada dibagi 4. 30, 30. Biasanya nilainya 20-20 baru yang hifat itu paling banyak biasanya. Kadang orang dengan apa hifatnya itu bagus, ya. Nilainya bagus. Tapi kemudian di ahkamul huruf ini yang sering banyak kecolongan. Khususnya di mudud nanti babnya. Apa di apa waqaf. Di babul wukuf. Diketok tidak, tapi kecurian nilai. Ini yang menunjukkan kesalahan, ya. Apalagi kalau sudah penilaiannya lebih detail lagi. Ini ya. Ini marhala yang kedua. Kemudian marhala ketikannya marhala tul-itqan, ya. Marhala yang kedua ini marhala perhatian dengan ahkamul huruf dan sifat-sifat penyempurnanya. Yang sekali lagi ini adalah kaitannya dengan fasohah. Fasohah ini. Dengan kefasihan dalam pengucapan. Ini. Dari tarqiq, tafkhimnya, kemudian gunna, idgham, ikhfa, iqlab, pengucapannya pas. Bagus. Kadang ada mengucapkan bisa-bisa, tapi kurang sempurna. Ini. Bisa baca ikhlab, bisa. Tapi ada yang kurang sempurna, ada yang ini, kurang bagus. Dan ini terkadang. Bukan terkadang. Ini sebenarnya bisa dengan latihan. Sebagaimana kata Ibnu Jazari sendiri mengatakan, "Falaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'in bifaqihi." Riyadhah, latihan aja. Ini. Dan itu artinya saya alami juga. Seperti itu, ya. Dan dengan yang dulunya kayaknya kalau membaca sendiri sudah benar, ya. Tapi giliran di tempat tasmi' di hadapan syekh ini sudah la haula wala quwata illa billah, sudah, ya, ya. Nah, tidak kita hanya gini kita saja. Pernah dulu tahun berapa itu ikut daurahnya Syekh Ibrahim Al-Ahdar, ini Syekhul Qurra ini di Madinah, gurunya Syekh Ayyub, Syekh siapa Adi Hudhaifi, ini Syekhul Qurra ya, Syekh Ibrahim Al-Ahdar di Mahari dulu pernah itu dengan beliau. Yang ikut pun juga bukan orang-orang sembarangan, ada kori-kori internasional ternyata, Huffaz dan orang-orang mutqin. Tapi di hadapan beliau ini juga enggak ada yang luput, enggak ada yang bisa selamat. Ini. Maka satu hal yang mesti menjadi renungan bagi kita. Selalu ketika seperti itu, ya Allah, ini kalau seperti ini, gimana teman-teman kita, gimana saya, gimana? Ya Allah. Ini. Artinya bacaan yang memang perlu di, yeah. Sebagaimana apa namanya Al-Quran. Tadi kayaknya sudah dibahas di buletin, masya Allah ya. Jazakumullah khair yang nulis itu. Bagus sekali. Ya. Seperti itulah mestinya. Tapi bagaimana realisasinya ini yang perlu kita untuk perhatian. Secara keilmuan kita ngerti bagaimana keutamaan-keutamannya membaca Al-Quran dan seterusnya. Makanya ini saya enggak akan bahas itu. Akan bahas keutamaan dan seterusnya. Nah. Artinya kita ngerti ya, dari sisi keilmuan, tapi dari sisi praktek yang memang perlu. Ya keilmuan masalah tajwidnya itu sendiri, kemudian masalah tahqiq prakteknya ini. Ini. Makanya Ibnu Jauzi jadi mengatakan ini wajib. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama tadi adalah makharijul huruf. Yang kedua sifatul huruf. Makharijul hurufi was sifati. Untuk apa? Liyalfidhu bi afsahil lughat. Agar melafadkan Al-Quran itu bi afsahil lughat. Dengan bahasa yang fasih. Yang ketiganya muharriri tajwid. Yang ketiga dengan tahriru tajwid. Mempraktekan tajwid. Merealisasikan tajwid dengan baik. Tajwid di mana tahsin ya tadi. Memperbaiki dalam pengucapan. Baik dari makharij, dari sifatnya, kemudian dari akamul huruf semuanya. Bagaimana gunna, iqa, dan seterusnya. Dari idhar, idgham, ikhfa, dan seterusnya. Lagi dengan mad. Muharriri tajwid. Kemudian yang keempatnya, wal mawaqifi. Ma'rifatul wukuf. Berkaitan dengan waqaf al-ibtida'. Waqaf ini bukan sekedar waqaf saja. Tapi waqaf al-ibtida'. Al-wukuf al-ibtida'. Kapan kita berhenti? Kapan kita memulai? Ini. Dan ini yang paling banyak tidak dimengerti. Khususnya para huffaz. Karena terlanjur hafalnya itu begitu ya begitu terus biasanya. Ini biasanya ketika diingatkan kemudian motong dari ayat yang dia tidak berhenti di situ, tidak ketika menghafal tidak berhenti di situ, jadi kacau, kurang perhatian. Maka ini khana fi jazakumullah pentingnya untuk kemudian masalah wukuf ini yang sering ini, saya punya beberapa pengalaman masalah itu ya yang, dengan punya ketika event ASEAN itu ya dengan Imam Masjid Nabawi itu, syadidnya dalam penilaian apa tajwid dan ahkamul huruf itu. Ini ada jen, ini kita ambil faedah dari betapa keharusan untuk kita banyak perhatian dengan itu. Banyak hufat-hufat suaranya, masya Allah, ya. Tapi suaranya juga hafalannya bagus. Tapi tidak perhatian dengan waqaf atau tidak. Kapan berhenti, kapan memulai. Baik berhenti untuk qata, menghentikan bacaannya, atau berhenti untuk kemudian wasal, melanjutkan bacaannya. Ini. Makanya juga nanti akan ada babnya sendiri berkaitan masalah wukuf atau tidak ini. Karena tanda-tanda waqaf yang ada, itu bukan sesuatu yang harus. Tapi itu hanya pembantu saja. Tanda-tanda waqaf yang ada dalam Al-Quran itu adalah sekedar pembantu. Dan itu membuat adalah dari qurra, ya. Bukan dari, ya untuk membantu orang seperti kita, orang ajam yang tidak paham dengan bahasa Arab. Supaya tidak berhenti seenaknya. Kalau karena, berhenti seenaknya, bisa-bisa orang baca Al-Quran tapi dilaknat oleh Al-Quran. Ini kan? Ketika berhenti pada hal-hal yang bisa jadi pada membaca Quran malah berdosa. Gara-gara apa? Berhentinya sembarangan. Karena waqaf ini. Ketika merubah kepada makna. Apalagi makna itu adalah yang mestinya tanzihullah. mensucikan Allah tapi malah kemudian mensifati Allah dengan sifat yang ini. Seperti misalkan, laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Ah, kan berikutnya sanaktuma qalu laqad lahum al-anbiya. Ah, ini kalau kemudian berhenti sembarangan. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu, berhenti di sini. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu, berhenti, kemudian tidak diulang dari belakang, tapi inna Allaha fa, ngawur enggak? Nah, ini seperti itu. Atau misalkan fa'lam annahu la ilaha, di sini kan. Ini. Dan seperti ini banyak kali ya. Ini dalam Al-Qur'an ini. Maka ini bisa berdosa kalau seperti itu sudah ini. Bukan berpahala meskipun bagus tajwidnya dan seterusnya. Apa istilahnya dari sisi apa praktek kan yang bagus, tapi waqafnya tidak benar pun bisa ini. Maka ini yang paling apa namanya ya, perlu diperhatikan masalah ini. Ini masih dalam marhalah yang pertama tashih ini, waqaf wal ibtida' ini. Dan nanti ada bab sendiri bagaimana rincian-rincian dari waqaf wal ibtida' ini. Sekali lagi, dalam masalah waqaf ini, tanda-tanda yang ada itu hanya membantu. Itu yang membuat adalah namanya Sajawan Ibnu Taifur Al-Ghaznawi. Ini. Tapi itu bukan satu hal yang mutlak. Kalau harus begini, maka tidak boleh. Ini. Nah, sekali lagi, itu tidak turun dari Lauh Mahfudz, tanda-tanda itu ya. Tapi yang jelas, itu membantu kepada kita. Minimalnya itu adalah supaya kita tidak sembrono lah. Ini. Karena itu apa namanya tanda-tanda yang ada itu sudah dibuat ya dengan ma'ani, dengan makna-makna yang sesuai insyaallah. Tapi sekali lagi bukan satu keharusan kalau misalkan meskipun ada tanda lam alif yang katanya adalah tidak boleh berhenti atau misalkan ada tanda ba atau yang semisalnya mutlak harus berhenti kemudian ternyata diwasolkan, nanya juga nggak ada masalah kalau ternyata tidak merubah kepada maknanya. Ini. Atau waqaf mu'anaqah misalkan. Yang titik tiga itu ya. Yang katanya kalau berhenti di yang pertama enggak, maka wasol yang kedua. Kalau waqaf di apa wasol di yang pertama maka waqaf di yang kedua. Maka ini sekali lagi bukan satu hal yang harus. Seperti pada di ayat yang pertama di surat Al-Baqarah. Nah, bahkan itu lebih bagusnya diwasolkan sampai selesai. Gitu. Para qurra lebih utamanya adalah diwasolkan karena maknanya lebih sempurna. Gitu. Kalau nafasnya masih kuat itu, ya. Ini juga terkadang tanda-tanda waktu itu juga pada muroat kepada panjangnya. Ini yang ketiga ya, keempat ya, hal-hal yang mesti difahami bagi kita. Muharriri tajwid wal mawaqifi wa ma alladhi rusima fil mashahif. Yang ketiga kelimanya adalah ma'rifatu rasmil mushaf, mengenal tentang bentuk-bentuk tulisan Al-Qur'an. Mengenal tentang rasm Utsmani, bentuk-bentuk tulisan Al-Qur'an. Karena dalam hal ini penulisan Al-Quran itu berbeda dengan qawaid lughah, qawaid imla'iyah, ya. Bukan qawaid lughah, qawaid imla'iyah. Jadi kaidah-kaidah dalam penulisan Al-Quran ini berbeda dengan kaidah-kaidah imla dalam bahasa Arab. Ini yang sering banyak yang tidak sesuai. وَمَا الَّذِي رُسِيمَ فِي الْمَصَاحِفِ مِنْ كُلِّ مَقْطُوعٍ وَمَوْصُولٍ بِهَا وَتَاءِ أُنْثَى لَمْ تَكُنْ تُكْتَبْ بِهَا wa tai unta, seperti beliau mengatakan min kulli maqtu'in wa mausul. Ini mengenal tentang penulisan mushaf yang terkadang ada maqtu', ada mausul, ada yang ditulis dengan terpisah, ada yang disambung. Seperti lafaz innama misalkan, ada hamzahnya sendiri, kemudian nun dan mim ditambah dengan alif sendiri. Tapi terkadang dipisah, alif dan nun sendiri, inna ma sendiri. Itu juga terkadang seperti itu, kadang disambung. Ini. Dan itu seperti itu juga banyak sekali. Dan ini terkait dengan masalah waqaf tadi. Kalau disambung jelas tidak boleh berhenti di in. Nah. Kalau misalkan dipisah innanya, boleh berhenti di in. Nah, gitu. Misalkan di tengah kalimat. Demikian watai unsa lam takun tuktab biha, demikian pula ta unsa, ta marbutah ya, yang tidak ditulis dengan ha ya, dengan ta mabsutah, ta celarat. Ini tentunya apa namanya berbeda, seperti kata rahmatun misalkan, mestinya itu adalah dengan ta marbutah. Ni'matun seperti itu juga ditulis dengan ni'matun dengan ta ya, panjang. Maka ini juga seperti itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Rahmat, ni'mat ini. Maka enggak boleh kalau dengan ta marbutah, boleh berhenti pada rahmah, ni'mah. Tapi kalau ta dengan itu enggak boleh. Berhentinya masih harus ni'mat, rahmat ini. Pada ta-nya. Ini di antara lima hal yang mesti difahami. Ya. Kata Ibn Jazari, rahimahallahu ta'ala, yang apa kaitannya dengan, dan inilah muqaddimah. Dan itu yang insya Allah akan apa namanya kita pelajari. Ini. Dari lima hal ini. Ya. Lima hal pokok. Pertama dengan makharijul huruf, kemudian yang kedua sifatul huruf, yang ketiganya tahrir tajwid, ini kaitannya dengan ahkamul huruf. Tahriru tajwid di sini adalah kaitannya dengan ahkam al-huruf. Dan ahkamul huruf ini perniknya banyak sekali. Dari tarqiq, tafkhim, kapan dibaca tebal, dibaca tipis, kemudian juga kapan boleh dua-duanya. Kemudian dibaca idhar, idgham. Kemudian bagaimana membaca ikhfa yang benar. Dengan ikhlas misalkan. Tahu kita baca apa, bacaannya ngerti. Tapi bagaimana pengucapannya, ini juga masalah yang mesti dipelajari. Ini berkaitan dengan masalah tahrir tajwid itu. Belum lagi namanya mudud ya, dengan mad. Dan ini juga terkait dengan yang ketiga itu. Tahrir tajwid yang berkaitan dengan ahkamul huruf. Kemudian yang keempatnya adalah masalah waqaf al-ibtida', dan yang terakhir disebutkan Ibn Jazari berkaitan dengan ma'rifat rasmul mushaf, mengenal tentang tulisan-tulisan atau penulisan Al-Qur'anul Karim. Ini insyaallah yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan pada beberapa hari ini insyaallah. Kemudian lanjut. Langsung aja ya. Baik. Karena waktunya ini kita anu aja. Langsung masuk pada bab yang pertama tentang makharijul huruf. Atau sebelum itu ya sedikit mungkin sebagai mukaddimah berkaitan masalah bacaan ya. Kalau tadi kayaknya sudah ditulis tentang masalah hukum, masalah apa? Adab ya, keutamaan baca Al-Qur'an. Ini kemudian kalau kaitannya dengan arkanu tilawah, rukun tilawah, ini mungkin juga terkadang luput dari pembahasan. Arkanu tilawah, rukun tilawah, yang pertama adalah kecocokannya dengan bahasa Arab, kesesuaiannya dengan bahasa Arab, dengan kaidah-kaidah lughah arabiyah. Kemudian yang kedua, kesesuaiannya dengan rosem, dari penulisan Utsmani, ya rosem Utsmani. Dan yang ketiganya adalah keabsahannya sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yani kesahihan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini juga menjadi sandaran pokok karena ini adalah mutawatir. Ya. Dan kalau tadi kayaknya kalau di apa saya baca di buletin itu saya kayak alumni Quran, saya bukan dari Fakultas Quran, ya. Yang dari Fakultas Quran itu Sazuhari, ya, bukan saya. Terus dari hadis. Ya. Tapi enggak tahu orang banyak anu dengan tajwid. Nah, dulu alhamdulillah selesai tasmi' di dengan Syekh Ubaidullah Al-Afghani. Ya. Itu di tahun terakhir ya, saya keperhatian dengan Quran. Sampai selesai mengambil dua riwayat. Jadi tadi riwayatnya Hafiz dan riwayatnya Syu'bah. Semuanya dari Asim. Dari dua jalan itu tadi. Itu kurang lebih ya. Dan dari sebelumnya memang kurang begitu tertarik ya. Karena apa? Kebanyakan mukri-mukri itu ya. Para qurra itu biasanya imma sufi atau murabbal orangnya. Artinya enggak multazim lah. Nah. Dan awal ketika membeli Syekh Ubaidullah pun juga koyak orangnya orang Afwan asli itu. Afwan tapi sudah mutajanis. Tinggal di Madinah juga. Ternyata Masya Allah. Qawi. Ini juga dikenal. Dengan sunnah itu juga Masya Allah. Orangnya enggak apa namanya nggak basa-basi itu, pokoknya ada apa saya melihat karena saya lama ya muayasyah dengan beliau, saya kerap sekali itu hatinya sangat lembut sekali, hatinya sangat lembut sekali dan yang pertama itu apa namanya himmah ya dengan Quran, hampir waktunya itu untuk Quran. Beliau juga dosen di Suluddin, tapi dosen Quran juga. Waktunya habis subuh biasanya di Masjid Nabawi. Apa beliau duduk itu untuk tasmiyah di situ. Habis subuh, kemudian sebelum zuhur biasanya di Masjid Abu Bakar dekat Masjid Abu Bakar mungkin tidak sedengan belakangnya Masjid Ali dan masjid kecil. Biasanya sebelum zuhur di situ sama sebelum asar. Nanti baca asar pindah ke Masjid Nabawi. Baca maghrib pindah ke situ lagi. Saya dulu kadang sering sampai megang kuncinya kalau zuhur apa asar. Pulang dari anu situ pegang kunci istirahat di situ. Nanti sebelum asar biasanya beliau datang. Dan waktu-waktu seperti itu kan jarang yang datang. Kita bisa baca lebih banyak. Itu aja. Nyari waktu supaya bisa cepat. Karena apa? Kadang-kadang muridnya kan banyak. Kalau baca paling-paling 2-3 ayat sudah. Sampai kapan ya? Tapi subhanallah ketika saya baca biografinya, terjemahnya Syu'bah bin Ayyash. Gitu. Ketika membaca kepada Asim ini. Itu satu hari cuma dikasih satu ayat tau. Satu hari satu ayat. Imam ini loh. Terus sampai nah ini kapan selesainya? Kata Syu'bah. Bisa-bisa syekhnya meninggal saya belum selesai ini. Ini satu hari satu ayat. Akhirnya ngomong ke syekhnya sama Imam Asim ini. Diberi keringanan. Sampai bisa selesai. Itu pun waktunya lama sekali. Artinya di sini kita lihat bagaimana para qurra itu satu-satu, enggak terburu-buru, cepat selesai gitu. Dengan Quran ini. Ini terburu dan itu sabar gitu loh. Yang saya lihat sabarnya itu loh. Yang perlu kita ambil pelajaran itu sabarnya mereka dengan Quran. Meskipun banyak yang baca 1-2 ayat. Dan ini yang kemudian menjadikan saya itu dengan Syekh Ubaidullah ya, karena orangnya dengan sunnah itu perhatian sekali. Beliau pernah ke Yaman juga. Katanya. Sekarang sebelum ke Saudi itu singgahnya di Yaman dulu. Perjalanan yang panjang. Tuhannya tawadhu kan. Sederhana sekali. Dan hatinya itu gampang nangis. Ya. Kalau biasanya pada zuhur itu suka baca Fathul Bari. Kisah sedikit tentang orang Ansor mesti nangis. Pokoknya kalau cerita orang Abah Ansor itu mesti nangis ya. Sekali. Ini beliau. Tapi sekarang udah mudur ya, udah mudur sekali. Dan sudah jarang sama sekali. Ini alhamdulillah sampai selesai dua qiraat itu. Ini makanya diluruskan itu ya. Saya bukan dari Fakultas Quran. Bukan dari Fakultas Quran itu satu hari ya. Hanya kemudian itu saya punya dua qiraat itu aja. Yang sanad dengan sanadnya dan juga dengan ijazahnya ada. Ini. Ini makanya itu termasuk tadi di antara arkan sihhatus sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khana fidin jazakumullah juga kaitan dengan masalah Quran ini yang menjadi apa semangat itu ya. Banyak juga orang yang sudah tua-tua itu juga tidak sungkan-sungkan untuk kemudian apa tetap belajar itu. Orangnya kan kebapaan sekali. Jadi itu siapa saja, anak-anak, orang dewasa, kakek-kakek pun juga dilayani siapa yang beliau itu. Dan ada seorang yang hafid, ketua tapi. Suka setoran juga sama, petasmi juga sama syekh. Dan sebelum itu apa kan biasa anu dulu dengan antara kita. Pun juga orang enggak segan-segan untuk kemudian tasmi dulu kepada anak. Umur udah 10 tahun itu. Itu dulu sebelum setor ke syekh, anu dulu. Mutkinkan hafalan itu. Ini saya lihat juga subhanallah orang tua-tua gitu enggak. Tidak apa namanya? Istilahnya merasa lebih atau mana itu. Perhatian. Ada juga yang sampai di Fatihah sampai 2 bulan. Baca Fatihah atau 2 bulan gak lulus-lulus. Ada satu juga dulu teman dari Yaman. Badui itu ya. Lisan Badui kan susah banget itu. Lama sekali itu. Lama sekali di Al-Fatihah atau itu. Nah beliau modelnya pokoknya pertama adalah setor Fatihah dulu. Kalau Fatihahnya baru sudah lulus, baru boleh. Itu pun tidak langsung dari awal. Dari surat Ad-Duha dulu sampai An-Nas. Karena sudah lulus, baru boleh dari awal surat Baqarah. Karena itu yang mungkin sering dibaca itu. Senimanya supaya dalam apa khususnya Ad-Duha kesini kan paling, sampai akhir kan paling yang paling sering dibaca itu. Nah, supaya ketika baca dalam sholat itu, lebih bagus ya. Ini manafidin insyaallah kembali kepada masalah tadi sudah arkan kaitan dengan arkan tilawah arkan qiraah. Kemudian berkaitan dengan maratibul qiraah. Tingkatan-tingkatan dalam bacaan yang pertama adalah tartil. Tartil ini adalah qiraah itu ada qiraah dengan lambat dan juga dengan tenang. Pelan, tapi pasti. Ya. Dengan penuh tadabur. Ini. Dan inilah yang dimaksudkan dalam ayat. Warattilil Qur'ana. Warattilil Qur'ana. Dan Allah tidak mencukupkan dengan warattilil Qur'an. Tapi dengan tartil atau tawqid di sini. Menunjukkan suatu hal yang mesti. Tawqid di sini kan berarti menunjukkan suatu hal yang sangat. Ya. Warattilil Qur'an. Dan tartilkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Ini Allah tidak mencukupkan dengan waratilil Quran, tartilkan Al-Quran, tidak, tapi dengan ditambah dengan tartilah. Ini tauhid. Yang mestinya adalah lebih perhatian. Ini yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tahqiq. Ya. Tahqiq Ini hampir sama sebenarnya dengan tartil. Cuman lebih pelan lagi. Lebih pelan. Dan yang ketiga adalah al-hadar. Al-hadar ini baca cepat. Cepat dalam bacaan, tapi tetap dengan menjaga dari hukum-hukum tajwidnya. Ini tentunya kalau orang sudah mutqin, baca pelan, baca cepat pun juga sama. Artinya mutqin, tadi saya katakan dari sisi pokoknya makharij dan sifat hurufnya. Baca pelan juga sama, baca cepat pun juga kaidah-kaidah tajwid tidak ditinggalkannya. Kemudian yang keempat adalah tadwir. Ini yang tengah-tengah antara tartil dengan al-hadar. Ini namanya tadwir, tengah-tengah. Apa fungsinya kok dibagi seperti ini? Ini tentunya juga kaitannya nanti dengan masalah mudud, ya. Mengukur daripada panjang mad, panjang pendeknya mad misalkan. Ya tentunya ketika membaca dengan tartil berbeda dengan al-hadar. Panjangnya mad tabi'i misalkan, atau madnya jaiz munfasil misalkan, atau madnya wajib muttasil, tentunya beda. Ini antara tartil dengan al-hadar, minimal bula tadwir. Ini tentunya dalam masuk dalam marhalatul itqan, marhala yang ketiga ini. Dari tahapan mutqin sampai bisa detail mengukur daripada panjang pendeknya mad ini. Panjang pendeknya mad ini. Ini di antaranya. Kemudian khana fi dinizakumullah, sebagaimana kita pahami bahwasanya tujuan daripada kita belajar tajwid itu tiada lain adalah untuk menjaga lisan kita dari lahan, ya. Dari lahan atau dari apa namanya ketergelinciran ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini menjaga lidah kita dari lahan dalam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan lahan ini bagaimana kita mengerti ada dua, ada lahan jali dan ada lahan khafi. Lahan jali ini yang jelas, kesalahan-kesalahan yang jelas. Dan namanya lahan ini kesalahan, suatu kesalahan. Tapi ada kesalahan yang jelas, artinya jelas di sini orang awam pun juga ngerti. Artinya itu salah. Misalkan merubah harokat, ya. Ini apa yang mudah nih, dan ini yang apa hampir semua orang bisa dipahami, atau mengganti huruf dengan huruf yang lain, ya. Seperti tadi zai diganti dengan ya misalkan. Ini adapun mungkin kan pada huruf-huruf yang mutasyabih ini mutaaddir, ya, yakni diberi udzur tentunya manakala kita tidak bisa membedakannya. Khususnya huruf wad, huruf wa, dan huruf zal. Yang itu bukan huruf kita semua. Bukan dod, ya, nanti ada sendiri, ya. Bukan dod, ini dod adalah dal yang mufakham, ya. Waladdallin, ini adalah dal yang mufakham. Dal yang ditebalkan aja. Tafkhim ini. Wa dengan wa itu sama nanti di babnya. Karena itu Ibnu Jazari mengkhususkan bab ini. Dua huruf ini. Karena memang ada tasyabuh. Sifatnya semuanya sama. Perbedaannya hanya pada makhraj. Dan istitonah saja. Sifatnya semuanya sama. Karena itu, dan ini bicara tentang kaitannya huruf dhad. Hampir semua dari ulama. Berbagai fan. Ya. Mufassirin. Muhadithin. Ahli lughah. Ahli tajwid. Ahli qiraat. Semuanya bicara. Dari kalangan mutaqaddimin, ya. kemudian juga dari kalangan mutaakhirin sampai muasirin pun juga bicara soal ini. Sebab-sebab. Dan saya punya ada tulisan kumpulan itu, ya. Kumpulan itu. Kaitan dengan perbedaan ini huruf wad ini. Maka kaitan dengan huruf-huruf yang di situ ada sisi kesamaan yang susah untuk kita membedakannya, maka ini muta'adzir. Ada udzur. Tapi pada huruf-huruf yang jelas-jelas beda ini, maka ini masuk dalam, kemudian kok diganti, maka ini masuk dalam lahan jali. Dan hukumnya tentunya adalah haram, berdosa, ya. Tentunya manakala dengan ilmu, ya. Makanya adapun yang tidak tahu, ya Allah alam, mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi ini adalah sekali lagi lahan jadi, ini adalah lahan yang demikian jelas gamblang. Panjang pendek juga, misalkan dibaca mestinya dibaca panjang, terus dibaca pendek. Artinya orang awam pun yang enggak ngerti anu pun juga terasa beda, ya. Terasa beda sekali. Kemudian yang kedua adalah lahan khafi. Lahan khafi ini adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika melafadzkan. Ini dalam bacaan, tapi tidak merubah kepada mabnal kalimah, kepada inti kalimat. Seperti misalkan ghunnah, ya, meninggalkan ghunnah, ini, dan yang semisalnya. Ya. Masalah tarqiq tafkhim, misalkan tebal tipisnya. Ini adalah tidak dimengerti yang seperti ini, kecuali orang-orang yang belajar. Oh, ini kurang. Oh, ini belum pas. Oh, ini enggak benar. Nah, itu kan hanya orang-orang yang belajar saja yang ngerti. Ini diantara yang perlu diperhatikan. Itu barangkali sebagai mukadimah, ya, sebagai sebelum kita masuk pada apa yang dibawakan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Kemudian masih kuat, lanjut. Nah. Baik, kita masuk sedikit ya pada makharijul huruf. Qala Ibnu Jazari rahimahullahu taala makharijul huruf 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Kata beliau, makharijul huruf itu ada 17. Alalladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Menurut pilihannya, ya, orang-orang yang mukhtabar, yang mu'tabar. Dalam hal ini memang ada khilaf tentang makharijul huruf. Tentang makharijul huruf ada khilaf. Ada 4 qaul. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahasanya makharijul huruf itu ada 17. Dan ini pendapatnya Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Gurunya Sibawaih. Yang ini dikuatkan oleh Ibn Jazari dan ulama-ulama sudahnya. Yang kelihatannya dirojihkan oleh para qurra, ahli qiraat, mereka merojihkan yang pertama ini. Ada 17 makhraj. Khalil bin Ahmad itu juga ahli lughah, ya. Imam fil qafiyah, ya, wal arud, dalam sastra Arab gitu, ya. Syair-syair Arab itu kan ada 16 buhur. Itu yang membagi istilahnya syair-syair qasidah-qasidah dalam sastra Arab itu kan not, ada notnya. Kalau orang-orang dulu jahiliyah dan berikutnya itu kan tilqa'iyah, asal keluar bisa. Tapi orang berikutnya kan enggak paham. Maka ini Khalil bin Ahmad buat kaidah. Ya, seperti kayak sastra Indonesia kan ada namanya soneta, dan namanya ini kan ada kaidahnya. Gurindam 12, ya. Ada selekta, ya. Dan ini punya kaidah sendiri. Bahasa Arab pun lebih lagi itu. Ada 16 buhur. Jadi itu seperti syair-syair matan-matan yang kita hafalkan itu ada notnya. bukan asal keluar itu enggak, ada notnya. Syekh Bijazin mengatakan makharijul hurufi sab'ata asyar. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilu. Makharijul hurufi sab'ata asyar. Ini kan. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Ini Bahar Rajas namanya. Ini yang membuat itu adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini. Jadi kebanyakan ahli qiraat itu ahli lughah. Bukan kebanyakan, semua. Karena apa? Bahasa Arab dengan qiraat enggak bisa dipisahkan. Qiraat dengan bahasa Arab enggak bisa dipisahkan. Ini. Makanya semuanya itu adalah imam fil qiraat. Sibawai misalkan. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Sibawai. Mengatakan bahasanya itu makharij itu ada 16. Sibawai ini imam, Imamun Nahwu, Imamun Nuhat fil Basrah. Imam bahasa di Basrah. Di Sibawai. Mengatakan bahasanya makharij itu ada 16. Menyelisih gurunya. Kenapa 16? Dibuang makhrajul jawf. Huruf mad itu tidak ada. Dengan membuang makhraj al-jawf. Makhrajnya huruf mad. Ini Sibawai. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Al-Farra. Al-Farra ini juga imam bil-lughah dari ahli Kufah. Ini Al-Farra ini. Mengatakan bahwasanya makharijul huruf itu ada 14. Sependapat dengan Sibawai dari satu sisi membuang huruf mad, makharijul mad, dan huruf mad dikembalikan kepada asalnya. Waw, ya, dan alif. Ini. Alif dikembalikan kepada hamzah. Ya. Ya dikembalikan kepada huruf syajariyah, wasatul lisan, dan waw pada huruf lisan, huruf syafatain. Ini dikembalikan kepada asalnya. Ini sependapat satu sisi. Ditambah lagi yang apa dua kan 17 ya. Dengan membuang huruf mad. Dan yang kedua makhrajnya nun, lam dan ra jadi satu. Ini. Makhrajnya nun, lam dan ra, dan ini memang makhrajnya paling berdekatan. Atas bawah, atas bawah tengah. Jadi makhrajul lisan ya. Tarful lisan. Ini Al-Farra. Maka jadi 14 ya. Karena yang 3 jadikan 2. Nah, maksudnya nun, lam, dan ra. Ini apa namanya pendapatnya Al-Farra. Kemudian pendapat yang keempat. Likulli harfin makhrajuhu. Setiap huruf itu dengan makhrajnya. Tapi ini pendapat yang paling lemah. Yang terakhir adalah pendapat yang paling lemah. Dan yang paling rajih adalah pendapat yang pertama. Ini pendapatnya Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Yang juga dikuatkan oleh Ibnu Jazari. Rahimahullahu ta'ala. Kemudian. Dari 17 makhraj ini. Maka terringkas semuanya keluar dari 5 makhraj. 5 tempat. Pertama dari al-jawf. Makhrajul jawf. Kemudian yang kedua, makhrajul halq. Tenggorokan. Ya, makhrajnya tenggorokan. Ya. Yang ketiga, makhrajul lisan. Ini paling banyak. Ya. Dan yang keempatnya, makhraj syafatain. Makhrajnya dua bibir. Dan yang kelimanya adalah makhraj khayshum. Dari pangkal hidung. Khayshum. Makhrajul jawf. Kemudian halq, lisan, syafatain, dan khayshum. Makhrajul jawf. Satu makhraj. Ya, ada 3 huruf. Kemudian makhrajul halq. Ada 3 makhraj. Ada 6 huruf. Ya. Berarti sudah 4 ya. 4 makhraj. 1 tambah 4. Ya, tapi sudah 6 huruf ini. Kemudian makhrajul lisan. Ada 10. 10 makhraj. Ini paling banyak, ya. Kemudian syafatain. Syafatain ada 2. Tapi sebagian bagi jadi 3. Antara waw dan ba dan mim. Kemudian fa. Fa sendiri. Kemudian waw, ba, dan mim jadi 1. Tapi ini ada menjadi membagi jadi 2. Karena waw juga huruf syafatain, tapi dengan ma'a infitah, dengan dibuka. Antara ba dan mim, syafatain, tapi dengan itbak, dengan idmam. Dengan dikatupkan 2 bibir. Ma, ba, karena waw, 2 bibir tidak ketemu, tapi keluar dari 2 bibir ini. Maka ada yang bagi jadi 2 atau 3. Tapi yang dirujukkan adalah 2, ya, supaya genap dari 17. Ya. Makhraj jauh 1, kemudian makhraj al-halq 3, ya, berarti sudah 4. 4 sama 10, ada 14. 14 yang 2, makhraj syafatain. Dan yang terakhir adalah makhraj khayshum. Ini 1 saja. Berarti 17. 17 antara 17 18. Kalau dikatakan 18 bagi yang memisahkan itu di syafatain itu. Waw dipis sendiri, ba dan mim sendiri. Dan ini di semuanya tidak lebih dari sekitar mulut saja. Ya. Maka itu kemudian ada yang bagi menjadi 3 dari 5 ini lebih dinikah jadi 3. Ada makhraj ibtidai. Yang pertama makhraj ibtidai, ini makhraj yang pertama dari makhraj halq, makhraj jauf dan halq. Kemudian wasati, yang tengah-tengah adalah makhrajul lisan. Kemudian makhraj intihai, syafatain, dan makhraj khayshum. Ini khana fi jazakumullah berkaitan dengan makharijul huruf secara global, ya. Dari 17 makhraj. Sekali lagi dari 17 ini ada 5, dari 5 itu sudah terbagi-bagi, ya. 1 miliknya jauf, huruf jauf, huruf mad. 3 miliknya halq. 10 miliknya lisan. 2 milik syafatain dan khayshum. 1 genap 17. Baik, barangkali sebagai mukaddimah dulu, ya. Ini dulu, ya, insyaallah yang kita lanjutkan di pertemuan sub bagi bismillah taala, ya. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khaira ala husnil istima'.